Tak kuasa ku ingat masa kecilku, hidup tanpa belayan ayah ibu. Berlinang air mata di pipiku, melihat bahagianya temanku. Air mata menjadi saksi bisu tentang perpisahan keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayangmu untuk ibu. Tidurku bila waktu dapat ku putar kembali, ku ingin seperti dulu ayah ibu selalu ada di sisiku, kini jadi kenangan hidupku. Saksi bisu tentang perpisahan keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku, ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayang untuk ibu. Tahukah hati kecilku, ku menangis di setiap tidurku. Bila waktu dapat ku putar